Manakah kau berada? Tak ada kabar berita. Bayangmu selalu menjelma menjadi impian daku. Merindu pada dirimu. Di mana wahai kasihku? Setiap waktu agar kita dapat bertemu. Pulanglah wahai kasihku ke jiwa di masa lalu. Tak jua sembunan pilu. Di masa di kau berada, di pinggir aku gembira. Berkata wajah nan pilu. Di masa ketika jua. Kejiwa di masa lalu. Tak jua sembunan pilu. Di masa di kau berada, di pinggir daku gembira. Berkata wajah nan pilu. Di masa ketika jua.